Kanjeng Nabi kereng. Lah apa sih wong dikongkon salat? Kula sering matur, wong dikongkon salat iku ben beda karo bedhes. Nek wong karo bedhes iku padha kok hobine. Bedhes mangan, wong yo mangan. Padha. Bedhes ngombe, wong yo ngombe, dae. Bedhes turu, wong yo turu padha. Bedhes ngising, wong yo ngising padha. Bedhes rabenan, wong yo padha bedane. Nek wong salat, nek bedhes ora salat, iku bedane. Mangkane ibu-ibu nun sewu, sampean duwe bojo kok gak tau salat balas. Engko bengi sampean turu kok diambung bojo sampean, iku berarti padha karo diambung. Bapak sampean yang ngono, Pak, sampean duwe bojo nang ora gelem salat balas iki berarti sampean yo golek numpaki. Des. Ala nang wedok sak bojone padha gak salat e, iku jenenge bedhes tumpak-tumpakan karo des. Saman duwe RT gak tau salat, berarti padha karo duwe RT. Des. Duwe petinggi kok ora salat, padha karo duwe petinggi. Demoten ora salat padha karo demoten. De kiai ora salat padha karo duwe kiai. Matur nuwun. Soleh niku kalih Allah api karo padha menungsae api. Mangke sing terakhir uripe saged fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya sering menyederhanakan ganjarane kathah, bayarane turah. Anake sampean niku, Pak, dadine mesti salah satu dari empat. Nomor siji, arek sing soleh mau pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Ini yang paling apik. Saya ulang, pinter golek ganjaran, tur kober golek bayaran. Wong fid dunya hasanah ku butuh ganjaran, wa fil akhirati hasanah butuh bayaran. Sing nomor loro, nguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran. Sing nomor telu, nguber bayaran nganti ra kober golek ganjaran. Nomor papat, wis ora pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran. Coba, sampean misalnya duwe anak wedok perawan, dilamar arek lanang papat. Arek podong ganteng gagah gede dhuwur, sehat atletis berotot, kuning kulite sak untu-untune pisan. Taurut siji-siji milih sing ndi? Nomor siji, areke pinter ngelek ganjaran, kober ngelek bayaran. Areke soleh, ahli ibadah. Salate khusyuk, maca Quran fasih, adzan cemengkling, selawatan yang ngelek-ngelek, ngimami cetha kon khutbah ya iso, ceramah ya pinter, tata kramane apik nang dadi dokter. Ganjaran kathah, bayaran turah. Sing nomor loro, nguber ganjaran ning ra kober ngelek bayaran. Srewegep ndek masjid, gak mule-mule teko masjid. Nek lesu, ya ngerokok di beduk, ngerikiti di cagak, ngelak yang ngokop banyu di jeding, nguntirkan keran karo mangap. Arek ngene iki lek tipe mantu juruse mau limo, moh mergawe mangan melu moro tuwa. Nek perlu diakei dadi mau selawe to piro. Moh mergawe mangan melu moro tuwa. Moro tuwa muring-muring mantu mencap-mencep. Moro tuwa manggel mantu mesam-mesem. Maratua mongkok mantu menengai, maratua mobing mantu minggat, maratua mati mantu melu marisi. Songo likur. Ngapalno kok. Ora ngapalno yo angel ngene. Wis nggari larang ngene iki to, Pak. Sing nomor 3, arek nguber bayaran tapi gak kok bergelek ganjaran. Sregep nyambut gawe, semangat kerjanya tinggi. Etos kerjanya luar biasa. Pokoke setengah papat tisu mesti wis tangi. Tapi yo gak subuh. Srewang tanggane melu merek iwak. Engko lek opah iwak sak kilo, nek gelawu sarapan. Jam 7 langsung budal kerja nang bangunan nganti jam 4 sore. Tekan omah ngarit, golek suket nggo makani wedhus karo sapine. Pokoke gak leren wis, mari maghrib mitir kampung dodolan bakso. Jam 11 bengi tafakur ngeramal togel. Jam 1 gelar kloso tanggane diundangi kabeh gawe jam iyah kope. Jam 3 isih melek nontok bal-balan totoan. Dadi sing dipikir ndek uteke dhuwit gak tau ngaji, gak tau ibadah. Sing nomor 4, wis gak pinter golek ganjaran, gak kober golek bayaran. Ngemis. Nopo dadi pegawe bank. Joning. Tukang jaga lampu abang ijo kuning iki. Ndek lampu merah nyegati mobil sing mandek karo gawe cek-cek. Wabaya, sego jagung, cek, misi om, ganjaran gak oleh bayaran pepleh. Saman milih mantu ngono milih sing nomor piro? Mesti kabeh kepengin nomor 1, tapi anake sampean sing wedoki pantes ora dirabi sing nomor 1 kok. Hah? Pantes sapa gerangane butek-butek. Diimbangi, aja kepengin tok, lek kepengin duwe mantu arek lanang nomor 1, anake sing wedok kudu imbang, pantes dinikah sing nomor 1, didik sampe-ampe. Ki ana ilmu sing cukup, akhlak sing sae didongakno. Lah, kepengin duwe anak sing apik, sing paling mujarab resepe lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih mengenal daripada bahasa ucapan. Memberikan teladan, memberikan contoh, iku luwe mandi timbang merintah. Nyontoni. Halo. Aku takon, bahasa Inggris iku angel napa angel? Wangel bahasa Inggris. Wangel. Lah wong imaan iso bahasa Inggris loro, gawaya. Kabeh di bahasa Inggris no. Padahal isone mek loro, nek aku ku I am, nek kamu you. Wabeh bahasa Inggris no. Ayo mau bengi semayan karo I am. Jare kate nonton pengajian bareng. I am ngenteni you gak berangkat-berangkat. I am berangkat dhewe akhire. Lah you tibake sida berangkat apa ora? Entuk nggon I am klengang-klengong golek you tolak-tolak gak ketemu you mangko ndek endi? You uman jajan poga. I am oleh loro. Sing siji ayam pangan dek nggon, sijine ayam gemule, isuk-isuk dipangan anake ayam. Bahasa Inggris iku angel, Pak. Tapi anake wong Inggris iki lho cilik-cilik apa pinter-pinter bahasa Inggris. Kek cilik-cilik apa pinter-pinter bahasa Inggris. Suwe, Pak, mergo kulino dijontoni. Apa arek biyen kok sopan-sopan? Soale wong tuwa biyen sopan-sopan. Lapo arek biyen kok sergap-sergap ndek masjid? Soale wong tuwa biyen sergap-sergap ndek masjid. Biyen niku kapan azan? Hayya 'alan shalah. Ngono ku bapakne wis siap, nggawa sajadah, ibune wis nggawa rokok. Nah anake tuh bapak ibune wis siap berangkat disian ndek masjid. Saiki lah enggak. Qomat iki lho wisan. Qul qomatish shalatu qad qomatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bapakne ndogros ning ngarepe TV. Metengkrang ngopi karo rokokan jedal jedene ibuke ibune jebablan ning ngisor nyekeli remote. Anak diobrak karo ibune. Kupingmu gak krungu azan. Berangkat di masjid. Bapakne ngimbui, kon gak krungu omongane ibumu. Joto sisisan kon kok. Ayo berangkat. Iki lho nganggo kopiahe bapak. Ini bapakne titip kopiah tok. Anak yo berangkat Pak wedi dijotosi bapakne. Tapi turu tembong, temen gremeng. Dekne medongkrong. Kene diobrak kon berangkat di masjid. Taek bapake. Ngono bapak ditaek-taekno anakku salah dhewe. Ya sepurane Pak aku ngaji yo kewasar ngene iki Pak. Gelem ngene iki gak gelem gampang wis diundang maneh. Kapok kok ya wis. Wong imaan. Tapi nyatane luar isin. Warek biyen iki lho Pak. Ono arek nyolong jambu, konangan sing duwe diwedekno. Ayo terusno. Kandakno bapakmu. Wedi Pak. Mergo bapakne api. Aja dikandakno bapak. Aku ndak diseneni bapak, aku ndak digepuki bapak. Wedi, bapakne apik. Arek saiki nyolong konangan diwedekno. Ayo terusno. Tutukno kandakno bapakmu. Gak popo sampean kandakno. Aku wis musyawarah karo bapak. Bapak setuju. Tanda tangan hitam di atas putih. Bermatre. Malah ana sing luwih nemen nyolong jambu nang konangan sing duwe diwedekno. Ayo tutukno kandakno bapakmu. Lah apa sampean kandakno? Lah iku sing ngunduh ning dukun nggo plastik resek kok bapak. Ngaku mek dikongkon jumputi lugurane. Lah sing ngunduh ya bapak. Ini artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini sebenarnya juga akibat dan dampak dari kenakalan kaum gerang. Sederhana sampean. Kepengin duwe anak apik, dadi wong tuwa sing apik. Aja mamang. Kok anak sampean disetel Gusti Allah dadi anak sing apik. Bukankah Al-Qur'an seperti itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum didhisikno lagi wa ahlikum. Nggih napa nggih? Coba dungane Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholah. Awake dhisik baru wa min dzurriyyati. Understand? Ya wes. Muga-muga wonten manfaatnya.